Jihan Audi New Palapa. SMP Indonesia, kita goyang lagi. Dan dari New kasih. Terima kasih juga buat tepuk tangannya. Tetap semangat, tetap damai. Ada Garda Pasudian, juga ada Ramayana, Maxton Soteng, Cihan, Audi, New Palapa. Oh. Thank you. kasih. Terima kasih. Satu lagu titip cinta sudah di sini bareng-bareng Yupa Lapa. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana Maxton Soteng, Jihan, Audi, Yupa Lapa. Selamat siang Tegal, SNP Indonesia goyang. Bareng-bareng Yupa Lapa. Terima kasih. Sampun. Terima kasih. Itu tadi dari pasukan bawang merah. Pasukan bawang merah. Yeah. Satu buah lagu spesial buat semuanya bareng-bareng yuk Palapa ya. Yeah. Matur nuwun. Makasih buat tepuk tangannya mas-masku. Nggak terasa dua bulanku sudah ya ayah. Jihan Audi Ncu Palapa. Thank you. sudah ya, makasih. Alasannya larinya tolong dikau.

Kita wayang bareng-bareng lagi, satu malam aku spesial buat semuanya. Bareng-bareng nyebar. Tidakkah Wow, subhanallah. Sudah cantik, lincah, suaranya merdu lagi. Selamat malam. Yeah.